Pasal 11. Waktu mendekati Yerusalem, mereka sampai ke kota Betfage dan Betania di lereng Bukit Zaitun. Di situ dua orang pengikutnya diutus terlebih dahulu oleh Yesus. Pergilah ke kampung yang di depan itu, kata Yesus kepada mereka. Begitu kalian masuk kampung itu, kalian akan melihat seekor anak keledai sedang terikat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawa kemari. Dan kalau ada orang bertanya kepadamu, apa sebab kalian melepaskan keledai itu? Katakanlah, Tuhan memerlukannya dan ia segera akan mengembalikannya. Kedua pengikut Yesus itu pun pergi dan mendapati seekor anak keledai sedang terikat pada pintu rumah di pinggir jalan. Maka mereka melepaskan keledai itu. Orang-orang yang berdiri di situ bertanya kepada mereka, "Hai, sedang apa kalian? Mengapa melepaskan anak keledai itu?" Mereka menjawab, "Sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Yesus kepada mereka." Maka orang-orang itu membiarkan mereka membawa keledai itu. Waktu sampai pada Yesus, punggung keledai itu mereka alasi dengan jubah mereka, lalu Yesus naik ke atasnya. Banyak orang membentangkan jubah mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan di tengah jalan ranting-ranting pohon yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan orang-orang yang mengikuti dari belakang, semuanya berseru-seru. Pujilah Allah, diberkatilah Dia yang datang atas nama Tuhan. Hiduplah pemerintahannya yang akan datang, pemerintahan Daud nenek moyang kita. Pujilah Allah yang maha tinggi. Akhirnya Yesus sampai di Yerusalem, lalu masuk ke rumah Tuhan. Di situ ia memperhatikan sekelilingnya. Tetapi karena sudah hampir gelap, ia kemudian berangkat ke Betania bersama-sama dengan 12 pengikutnya. Keesokan harinya, ketika mereka sedang berjalan keluar dari Betania, Yesus lapar. Dari jauh ia melihat sebatang pohon ara yang daunnya lebat. Jadi ia pergi ke pohon itu untuk melihat apakah ada buahnya. Tetapi ketika ia sampai di pohon itu, ia tidak menemukan apa-apa, kecuali daun-daun saja. Sebab pada waktu itu belum musim buah ara. Lalu Yesus berkata kepada pohon ara itu, "Mulai sekarang tidak ada seorang pun yang akan makan buah daripadamu lagi." Pengikut-pengikut Yesus mendengar ucapan itu. Kemudian mereka sampai di Yerusalem, dan Yesus pergi lagi ke rumah Tuhan. Di situ ia mulai mengusir semua orang yang berjual beli di tempat itu. Ia menjungkir balikkan meja-meja para penukar uang dan bangku-bangku penjual burung merpati. Dan tidak seorang pun yang diizinkannya membawa apa saja melalui halaman rumah Tuhan itu. Kemudian Yesus mengajar orang-orang di situ. Ia berkata, "Di dalam Alkitab tertulis begini, Allah berkata, rumahku akan disebut rumah tempat berdoa untuk segala bangsa, tetapi kalian menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan guru-guru agama mendengar ucapan itu, maka mereka mulai mencari jalan untuk membunuh Yesus. Mereka takut kepadanya, karena semua orang kagum mendengar ajarannya. Menjelang malam, Yesus dan pengikut-pengikutnya meninggalkan kota itu. Pagi-pagi keesokan harinya, waktu mereka melewati pohon ara itu, mereka melihat pohon itu sudah mati sampai ke akar-akarnya. Lalu Petrus teringat akan peristiwa sehari sebelumnya. Maka Petrus berkata kepada Yesus, "Bapak Guru, coba lihat, pohon ara yang Bapak kutuk itu sudah mati." Yesus menjawab, "Percayalah kepada Allah. Sungguh kalian dapat berkata kepada bukit ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, maka hal itu akan dilakukan bagi kalian. Asal kalian tidak ragu-ragu, dan kalian percaya bahwa yang kalian katakan itu akan benar-benar terjadi. Sebab itu, ingatlah ini, apabila kalian berdoa dan minta sesuatu, percayalah bahwa Allah sudah memberikan kepadamu apa yang kalian minta. Maka kalian akan menerimanya, dan kalau kalian berdoa, tetapi hatimu tidak senang terhadap seseorang, ampunilah orang itu dahulu, supaya Bapamu di surga juga mengampuni dosa-dosamu. Kalau kalian tidak mengampuni orang lain, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Mereka kembali lagi ke Yerusalem, dan pada waktu Yesus berjalan berkeliling di dalam rumah Tuhan, imam-imam kepala, guru-guru agama, dan pemimpin-pemimpin Yahudi datang kepadanya. Mereka bertanya, "Atas dasar apa engkau melakukan semuanya ini? Siapa yang memberi hak itu kepadamu?" Yesus menjawab, "Aku juga mau bertanya kepada kalian. Jawablah, dan aku akan mengatakan kepadamu dengan hak siapa aku melakukan hal-hal ini. Yohanes membaptis dengan hak siapa? Allah atau manusia?" Lalu imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi mulai berunding di antara mereka. Mereka berkata, "Kalau kita katakan dengan hak Allah, ia akan berkata, 'Mengapa kalian tidak percaya kepada Yohanes?' Tetapi sulit juga untuk berkata dengan hak manusia, sebab mereka takut akan orang banyak, karena semua orang menganggap Yohanes seorang nabi." Jadi mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kalau begitu, aku pun tidak mau mengatakan kepadamu dengan hak siapa aku melakukan semuanya ini."